Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika masa-masa fitnah, bahkan nas'alullah al-afiyah wassalamah, ketika fitnah itu semakin dahsyat, semakin kabur kebenaran padanya, yang ulama sebutkan fitnatun amya somma, buta, fitnah buta sehingga tidak terlihat padanya al-haq. Somma, fitnah tuli sehingga tidak terdengar padanya suara al-haq. Di saat semacam itu, tidak semua orang, bahkan tidak semua ahlul ilm, orang yang berilmu, faham syariat, bisa menjadi rujukan di saat semacam itu. Goyah ilmu dan sikap orang, kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa fitnah khalqul Quran, dan kita tahu fitnah khalqul Quran dahsyatnya, berapa dari ulama sunnah yang dipegang, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh sebagiannya rahimahumullah, dipaksa untuk menerima kebid'ahan atau kekufuran bahwa Quran itu makhluk. Di puncak-puncak masa fitnah itu, ijtama'a fuqaha'u Baghdad, para fuqaha Baghdad kumpul mendatangi Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Perhatikan kata-kata fuqaha, orang-orang faqih. Riwayat mengatakan fuqaha'u Baghdad, ma'ruf dalam istilah ulama, kalau dikatakan fuqaha berarti mereka ahlu istimbat, orang-orang yang ahli istimbat. Kalau dikatakan ahli istimbat berarti dia paham ilmu, ngerti kaidah-kaidah syariat, usul, dan ilmu yang lain, sehingga dia bisa istimbat dengannya hukum, dia fahami ayat, kemana maknanya, penafsirannya, hadis Rasul SAW bagaimana syarahnya. Bahkan dengan itu, dengan kemampuan istimbatnya dan malakah fikhiyah, kemampuan dan kepiawaian fikih yang dia punya, dia berhak berfatwa, a'immatul fatwa. Ini yang disebut fuqaha. Ahli fatwa dan ahli istimbat. Gak gampang untuk sampai ke sana. Artinya di belakang itu ilmu dan maklumat yang besar yang dia punya. Sehingga dikatakan para fuqaha faqih. Perhatikan. Yang datang kepada Imam Ahmad fuqaha. Bukan awam. Bukan orang-orang yang disebut hamaj ru'a, orang luar sana yang enggak punya pegangan wala ilmu, la fuqaha. Bukan sekedar talibul ilm, fuqaha tingkatannya. Mereka datang di masa fitnah itu sedang memuncak. Ya, tadi banyak yang disiksa, penjara, dibunuh sebagiannya. Mereka katakan kepada Abu Abdullah Imam Ahmad, innal amra qad tafaqam. Perkara ini, kulkul Quran, sudah mencapai puncaknya, semakin parah. Fitnahnya semakin dahsyat. Wa inna nara annahu la sam'a lahu wa la ta'ah. Maka kita enggak bisa diam ini. Kita enggak boleh terus diam begini. Berapa ulama-ulama kita yang sudah dibunuh? Berapa yang masih dipenjara, disiksa? Dan memang itu yang terjadi. Maka kita para fuqaha Baghdad mengatakan sudah khalas. Khalifah tidak boleh ditaati. Kita harus keluar melawan. Kita harus nentang. Ini fitnah. Ini mungkar. Ini begitu kata mereka. Dahsyat memang. Apa jawaban Imam Ahmad kepada mereka? Isbiru. Sabarlah kalian. Wanduru fi akibati amrikum. Perhitungkan ke depan. Apa dampaknya kalau kalian mau keluar dan menentang khalifah? Artinya akan terjadi chaos, pertumpah darah. Nah, fitnah lebih besar. Akan lebih banyak yang bergelimpangan mati. Darah, nyawa, kehormatan. Belum lagi harta. Pertimbangkan jauh ke depan. Apa resikonya? La tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Kata Imam Ahmad, jangan kalian tumpahkan darah kalian sia-sia. Jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin yang bersama kalian. Karena mereka bawa umat tentunya. Kata Imam Ahmad, hadza khilaful athar. Yang kalian mau lakukan, melawan, menentang, itu menyalahi athar. Dari Rasulullah SAW, dari para sahabatnya, a'immatus salaf. Bukan begini caranya mereka menyelesaikan fitnah. Bukan seperti yang kalian mau lakukan. Hadza khilaful athar. Ini menyalahi riwayat-riwayat dari Rasul SAW dan para sahabatnya. Pertanyaannya fuqaha tadi, ahli istimbat, tahu dalil, paham hukum, bahkan berhak berfatwa, enggak tahu asar-asar ini. Ya, akhi, kita baru belajar kemarin sore. sudah dengar walhamdulillah dan paham ya, haramnya melawan pemerintah. Dalil yang sekian banyak, ayat, Quran, hadis, rasul, riwayat yang mengharamkan larangan mencela pemerintah, melawan mereka, memerangi mereka selama mereka sholat dan seterusnya. Itu kita yang baru kemarin sore belajar. Ini fuqaha. Tingkatannya ahli istimbat, mujtahidin, ahli ijtihad, ahli fatwa. Masa enggak tahu? Jelas taunya. Tapi kemana ilmu mereka? Sampai mereka kumpul, bukan satu dua orang, sekian orang. Dilihat disebutkan beberapa nama mereka yang mendatangi Imam Ahmad. Sampai dinasehati Imam Ahmad, ini khilaf asar. Pertimbangkan darah kaum muslimin, darah kalian. Artinya ketika fitnah itu membara, tadi ketika semakin samar kebenaran, semakin buta orang tidak terlihat olehnya al-haq, semakin tuli tidak terdengar olehnya al-haq, ketika masa-masa seperti itu, perasaan orang bisa semakin kuat atidiahnya. Dengan modal kecemburuan kepada agama, dengan dalih bahwa ini mungkar dan tidak bisa didiamkan, dan tidak ada yang berselisih kalau itu mungkar, ya memang mungkar. Permasalahannya bagaimana solusi kamu menghadapi kemungkaran ini. Ketika fitnah itu terjadi, yang ulama sebutkan al-uqul tashat wal-awatif qawiyat, perasaan yang lebih menonjol. Terima ini, tak bisa ini didiamkan, seperti yang fuqaha katakan. Dan uqul, akal mereka yang dengannya orang bisa menimbang maslahat, mafsadah, benar, salah, toshat. Toish itu ketika orang berbuat sesuatu di luar nalar dirinya, di luar akal sehatnya, berkata sesuatu yang aneh dan menyalahi kebenaran, kamu pun akan geleng-geleng kepala, gak percaya. Ajib. Kalau orang sini bilang, ajib pisan ya. Nah, fulan bisa berkata begitu. Ajib. Aneh. Fulan bilang begitu. Iya. Ini kasetnya, ini suaranya. Fulan nulis begini, ini tulisannya. Facebook atau apa namanya. BBM. Seperti orang percaya, bisanya dia berkata begitu, bisanya dia menulis begitu dengan keilmuan yang dikenal darinya, bahkan yang diketahui darinya kalau selama ini dia di atas manhaj sunnah. Hoish, akalnya seperti hilang, limbung, tidak terkendali. Menunjukkan barakallahu fikum, di masa fitnah gak semua orang bisa menghadapinya, gak semua orang selamat. Al-ma'sum man asamahullah, yang selamat hanya yang Allah selamatkan. Ketika itu kacau sudah, kemana ilmu, wallahu a'lam. Seakan ketika terjadi fitnah, ungkapan, sikap, omongan orang seperti sama sekali tidak mencerminkan dia pernah belajar manhaj salaf. perkataan, sikap, perbuatan, bahkan menunjukkan seakan dia gak pernah mencium wanginya manhaj al-haq, seakan gak pernah duduk kepada masyayikh, kepada para ulama. Aji, aneh sikap-sikapnya, perkataannya di masa fitnah. Muncul ini bilang begitu, muncul ini. Kemana ilmunya? Dan memang itu yang terjadi hatta di masa Imam Ahmad. Bahkan jauh keilmuannya, fuqaha. Bukan orang sembarangan, tapi lihat yang terjadi. Labil. Ketika masa fitnah, labil orang itu. Goncang, terombang-ambing oleh dahsyatnya gelombang fitnah. Lupa dengan kaidah yang pernah dia pelajari, lupa dengan ilmu yang pernah dia dengar, lupa dengan manhaj yang pernah dia ambil dari gurunya, syekhnya. Kalaupun dia muridnya Syekh Fulan, belajar kepada Allamah Fulan, mungkin sebagai orang dekatnya atau bahkan siapa, hilang semua. Kemana? Wallahu a'lam. Fitnah. Ba'dallah, segala-galanya adalah Allah penentunya yang menyelamatkan. Kemudian setelah itu, yang selamat adalah yang bersama a'immah rasikhin, ulama rasikhin, ulama-ulama yang rasikhin, yang mumpuni, yang kuat menghadapi berbagai dahsyatnya fitnah, tegar dia istiqamah dengan al-haq, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kita tahu Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, Sulaiman ibn Ash'ath, Abu Dawud sahib sunan, yang punya sunan Abu Dawud. Beliau dari Sijistan sana, daerah sekarang Rusia sana atau sekitarnya, datang ke Baghdad. Kata Abu Dawud, tuftul bilad, aku tawaf ke negeri-negeri muslimin. Karena kita tahu Marrakesh ilmu kan banyak, markas-markas ilmu di masa itu, Mesir, Syam, Hijaz, Mekah, Madinah, termasuk Baghdad saat itu. Ada Imam Ahmad, Fulan, Yahya bin Ma'in, dan yang lain. Tuftul bilad, kata Abu Dawud, wa mastafattu min ulumihim mithla mastafattu min Ahmad ibni Hanbal. Tapi aku gak pernah mendapat faidah ilmu manhaj seperti yang aku dapati dari Ahmad ibn Hanbal. Makanya sampai dikatakan yushabbah Abu Dawud bi Ahmad. Sangat mirip Abu Dawud dengan Ahmad. Gerak-geriknya, hadyuh wasamtuh, tindak tanduknya, ngomongnya, ilmunya mirip sekali dengan syekhnya Ahmad ibn Hanbal. Makanya begitu tahu Imam Ahmad di Baghdad dan kenal siapa orang ini, lazamahu, terus bersama Ahmad Abu Dawud. Tidak dilepas Ahmad ibn Hanbal. Beliau tidak keluar lagi sudah. Terus di Baghdad, tidak kemana-mana. Allah selamatkan Abu Dawud. Yang ini dari Sijistan. Taib. Di masa itu terjadi fitnah khulqul Quran. Allah selamatkan Abu Dawud dengan kedekatannya bersama Imam Ahmad rahimahullah. Di masa itu gak jauh dari Baghdad ada Haruro. Ya, kotanya siapa? Khawarij. Sampai disebut Haruriyah, markas besar dan dahsyat fitnahnya di sana, harokahnya Khawarij. Haruro tetangga Baghdad, gak jauh. Dahsyat fitnahnya di sana. Abu Dawud, sekali lagi Allah selamatkan dari fitnahnya Khawarij. Istiqomah di atas sunnah. Gak labil. Bahkan beliau tulis kitab Akhbar Khawarij. Abu Dawud banyak karyanya, bukan sekedar sunan Abi Dawud. Ada Marosil dan yang lainnya. Salah satunya Akhbar Khawarij. Apa Akhbar Khawarij? Riwayat-riwayat yang Rasulullah SAW sebutkan celaan terhadap kaum Khawarij. Bawakan oleh beliau semua yang beliau dapati dari masyaikh, para perawi, a'immah. Baik. Tetangga lagi sebelah, gak jauh dari Baghdad, Kufah. Di sana markasnya Qadariyah yang mengingkari takdir. Ya, kelompok sesat Qadariyah. Sekali lagi Allah selamatkan Abu Dawud tidak terpengaruh dengan fitnah Qadariyah. Bahkan beliau tulis kitab Ar-Rad ala Ahlil Qadar, bantahan kepada mereka yang mengingkari takdir. Allah selamatkan beliau. Fitnah sedang bergejolak di masa itu, dahsyat sekali. Yang Khalqul Quran, yang Jahmiyah, yang Mu'tazilah, Khawarijnya, Qadariyahnya, wuyo sudah. Sosok Abu Dawud dari Sijistan sana selamat karena terus bersama Ahmad, bahkan diserupakan dengan Imam Ahmad. Fuqaha Baghdad, di tengah Baghdad, seperti itu nasibnya. Rahimahumullah. Selamat karena Allah berikan taufik kepada beliau bersama alim rasikh bil ilm di sunnah. Allah selamatkan. Abu Dawud rahimahullah min a'immatis sunnah. Oleh sebab itu tidak semua orang bisa kamu dengar ketika fitnah terjadi. Tidak semua orang bisa kamu jadikan rujukan. Tidak semua orang bisa kamu dengar, bisa kamu lihat di masa fitnah. Kalaupun ilmunya segudang, kalaupun insya Allah dia belajar dari dalam Ka'bah sana, jangankan hanya berguru kepada Syekh Fulan, Alim Fulan. Dan kebiasaan buruk yang sering dilakukan dan yang diperlakukan itu ridho dan mentakrir. Disanjung-sanjung sedemikian rupa. Ustadz Fulan, muridnya Fulan, Fulan berguru kepada Fulan, Fulan, Fulan. Ini syekhnya Alim Fulan, ini itu. Kalau belum daurah, ya kan? Masa enggak tahu? Sebagai rekomendasi bagi dirinya, belajar ke Fulan, muridnya Fulan, sebut satu persatu syekhnya, rentetan dari gurunya. Lah kamu apa, belajar kemana yang lain? Lisanul halnya yang dipahami seperti mengatakan demikian, enggak ada apa-apanya kamu. Paling gurumu 1-2 orang. Ini sekian banyak. Masya Allah. Ya akhi, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, imam besar, ulama besar, punya kitab sirah, biografi sejarah para ulama, termasuk kitab rujukan yang terbesar. Beliau punya Syiar Alamin Nubala, beliau punya Tarikhul Islam, belum lagi Tazkiratul Huffaz, belum lagi dalam Jarh wa Ta'dil beliau punya Al-Kashif, belum lagi Tabaq Ad-Du'afa, belum lagi Al-Mughni. Banyak karya-karyanya. Dan berguru kepada banyak ulama, pelajaran ibrah bagi kita, bagi thullabul ilm, yang ulama sebutkan tidak ada satupun di masa Imam Az-Zahabi, apalagi Zahabi sendiri, yang melakukan penulisan biografinya. Ada yang tahu? Zahabi namanya Fulan bin Fulan, berguru kepada Fulan, ini itu, belajar di sana sini, enggak ada. Sebesar itu kedudukan keilmiahnya, besarnya keilmuan beliau, wala ada yang tahu. Tertutup. Enggak ada yang diketahui, enggak ada yang paham, enggak ada yang tahu. Makanya al-maghrur, orang yang tertipu pada dirinya, jangan kamu belajar kepadanya. Yang mendidik kamu, betapa besarnya diri dia, betapa tinggi kedudukannya, bien dia gambarkan, melebihi kapasitas sesungguhnya. Seperti balon. Besar kan? Gede. Balon ya akhi, apa? Bebannya. Berapa kalau kamu timbang? Mungkin 1 gram gak ada. Dapat gedenya doang. Soalnya ada kualitasnya. Ambil ilmu dari para mutawadhi. Orang yang tawadhu, orang yang ikhlas. Tidak mengharapkan semua itu. Gak ada penyebutan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya akhi, seperti Syekh Mukbil sebutkan rahimahullah, orang kalau ingin tawadhu pada dirinya, ngaca coba kepada para ulama salafus saleh dan yang setelah mereka, supaya tahu dirimu itu sangat kecil dan enggak ada apa-apanya di depan mereka. Tidak ada apa-apanya. Supaya kamu enggak takabur dengan apa yang kamu punya. Ibnu Katsir bawakan, di zaman Khalifah Mu'tazid, ada apa istilahnya, tangan kanan atau teman dekatnya Khalifah, namanya Khafif. Suatu hari Khafif dan Mu'tazid ini keluar berburu. Namanya khalifah kan dikawal biasanya ya, tentara, pasukan khusus. Di hari itu khalifah enggak ingin ada pengawal, ada ini, suruh ayo sana pergi. Biar saya berdua dengan Khafif. Keamanan enggak usah sudah. Dia dua orang hamba Allah ini berburu. Masuk hutan. Alhasil kata Khafif, bisa dilihat di Bidayah Nihayah Ibnu Katsir. Kata Khafif, di tengah hutan kita dihadang oleh singa besar. Singa. Harimau yang ganas dan siap menerkam mereka. Kata Mu'tazid Khalifah kepada Khafif, Khafif, kamu ingin berbuat baik. Artinya menyelamatkan khalifahmu. Turun hadapi itu macan. Kata Khafif, enggak ya khalifah, enggak ya amirul mu'minin. Ya enggak berani. Musinya siapa berani? Kata khalifah, hatta megangkan tali kudaku masa enggak bisa Khafif? Kalau megang tali kuda saya enggak lari, bisa insyaallah. Tapi pegangi. Kata Khafif, turun Mu'tazid dari kudanya. Dia hunuskan pedangnya. Ini khalifah. Dihadapi seorang diri harimau ini. Wahasilannya itu loncat dia, pukul sampai dia bunuh itu singa. Lalu pedangnya dioleskan darahnya di kulit. Singa itu mati, ini singa sudah. Pulang setelah berburu. Asyahid, kata Khafif, wallahi, aku gak tahu di antara tiga keajaiban atau apa kamu bilang keunikan, nah, kekagumanku kepada khalifah yang masing-masing memang berhak dikagumi dan berhak dipuji karenanya. Aku gak tahu mana yang terbesar di antara tiga ini. Satu, keberaniannya turun menghadapi singa. Siapa orang berani? Ini turun dia dan dia lawan singa itu sampai mati. Gak lari, gak kan. Keberanianku dan itu cukup mengagumkan. Menambah cintaku kepadanya. Ataukah yang kedua, yaitu beliau tidak mencela aku. Apa kamu ini penakut? Cemen, apa kata orang? Pecundang kamu, sama singa aja enggak berani. Wala mencela aku, kata Khafif. Dan itu kekaguman juga, keajaiban dari beliau. Atau bahkan yang ketiga, kata Khalifah, yaitu sampai matinya Khalifah tidak ada beliau cerita satu huruf pun. Kalau Khalifah gak cerita pun gak akan kita dengar. Walau cerita ulang kemudian gembar-gembar, wah tadi ketemu singa, tak sikat sendirian, Khalifah gak berani turun, tak hadapi sendiri, wah begini saya tusuk, wah begini. Wala, diam. Wala ada cerita. Kata Khafif, dari tiga itu aku gak paham kagum kepada Khalifah karena yang mana. Dan masing-masingnya letak kekaguman, pantas dikagumi. Keberaniannya, tidak mencela temannya. Yang ketiga bahkan tidak menceritakannya. Nah kalau orang, nasallallahu al-afiyah, punya penyakit ujub, gurur, bangga dengan itu, kesempatan dapat rosmal, dapat modal untuk semakin menambah kredibilitas dirinya. Asyahid barakallahu fikum, orang yang tawadhu, orang yang ikhlas tidak mengharapkan semua itu. Bukan itu tujuannya. Kembali kepada kisah Imam Ahmad, bahwa di masa-masa fitnah ulama rasikhin yang diketahui perjuangannya, pembelaannya kepada sunnah, yang diketahui perjuangannya melawan bid'ah, melawan batil selama ini, mumpuni dan betul-betul kuat akar kakinya di dalam dakwah. Orang yang diketahui tidak pernah terambang-ambing dari masa fitnah satu ke fitnah yang berikutnya, ini yang jadi rujukan bagi umat. Kamu kalau melihat di dunia luar sana, tiap fitnah terjadi, hampir semua angkat bicara. Apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin mendekatkan dan mempermudah. Tinggal bicara, angkat di YouTube, masuk di YouTube. Siapa itu? Wallahu a'lam sudah. Yang khuwer, yang huwer, yang mafihi khair, semua bicara. Gak semua orang bisa kamu dengar. Bahkan ba'dul, orang-orang sebagian yang menisbatkan diri kepada manhaj ini fadil pada dirinya, ya orang baik yang kita tahu, Di atas sunnah. Tapi ketika terjadi fitnah, toshat al-ukul, akalnya ngawur, labil, gak bisa membaca maslahat, mafsad, ilmu yang entah kemana, hilang. Pelajaran penting dari fitnah khalqul Quran di masa Ahmad ibn Hanbal, al-imam al-mubajjal, rahimahullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang maklum adanya orang bisa salah siapapun dia, terjatuh dalam kekeliruan. Logis, Bani Adam, kullu Bani Adam khata, seperti yang Rasulullah sebutkan, semua Bani Adam banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik yang terjatuh dalam kesalahan mereka yang segera bertobat, membenahi dirinya. Maka aib bukan ketika dia salah, enggak aib itu. Jadi menyalahi Quran atau sunnah, menyalahi ulama, baik, sifat manusia. Tapi bagaimana ketika telah dinasehatkan padanya, telah diingatkan, di sini persimpangan jalan. Maukah dia berbenah diri, bertobat, meninggalkan kesalahannya, rujuk kepada al-haq, ataukah wal'iyadu billah dia memilih untuk berisi keras terus mempertahankan kesalahan-kesalahannya. Di dalam perkara ini yang dituntut adalah kejujuran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, orang yang jujur dalam perkataannya, benar. Jujur dalam perbuatannya, jujur dalam ahwalnya, sikap dan kondisi pada dirinya, jujur kepada Allah. Sehingga tidaklah berbeda antara yang dia yakini dengan yang dia ucapkan. Tidak berbeda antara yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan. Jujur. Allah perintahkan kepada mukminin. Allah juga firmankan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah semua kalian, wahai mukminin, agar kalian mendapatkan falah. Tuflihun itu maknanya an-nail min kulli marghub. Ketika orang mendapati segala yang dia senangi, kebahagiaan. Wassalamu min kulli marhub, dan selamat dari segala yang dia takuti, yang dia enggak senangi. Tuflihun, dengan bertobat kepada Allah. Ini ayat Allah sebutkan setelah Allah menyebutkan perintah-perintahnya pada ayat sebelumnya. untuk mereka menjalankan syariat perintah Allah. Banyak wasiat yang Allah sebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Allah tutup ayat dengan ini, bertobatlah kalian kepada Allah agar kalian tuflihun. Kata Imam As-Sa'di, karena Allah Maha tahu, pasti ada taksir, pasti ada kesalahan dari hambanya dalam menjalankan perintah. Pasti ada kekurangan di sini-situ. Ada lubang cacat di sana-sini, enggak sempurna. Makanya Allah perintahkan, Allah bimbing mereka untuk bertobat kepada Allah agar mereka bersih dari dosanya. Dan sifat seorang mukmin yang seharusnya adalah waqaf li kitabillah, waqaf lil haq, berhenti cukup sampai di situ kesalahannya. Ketika telah dia ketahui al-haq, sampai kepadanya al-haq. Ibn Abbas meriwayatkan ketika Uyainah ibn Husain ibn Husain ibn Hudzaifah mampir singgah di keponakannya Al-Hur bin Qais. Hur bin Qais ini orang dekat Umar bin Khattab. Ada apa-apa sering diajak oleh Umar, musyawarah perkara-perkara khilafah, perkara-perkara penting. Sehingga punya kedudukan. Dan Uyainah ibn Husain tahu ponakannya ini punya kedudukan di hadapan Amir Mukminin Umar bin Khattab. Kata Uyainah memanfaatkan ponakannya, kamu kan dekat dengan khalifah, bisa atur pertemuan, aku ingin berjumpa dengan Umar. Diaturlah oleh Hur ibn Qais untuk bisa bertemu dengannya. Begitu ketemu, pikirnya Umar ini masya Allah ponakannya, muta'adib, ilmu, akhlak ada padanya, pamannya mungkin seperti itu atau bahkan lebih. Datang, begitu ketemu Umar, yang disampaikan oleh Uyainah kepada Umar, hi ya ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazal wala tahkum bainana bil adl. Kamu Umar bin Khattab, kamu itu kalau ngasih enggak pernah banyak. Kata lainnya, kamu ini bakhil. Khalifah ini Amirul Mukminin diperlakukan tidak beradab seperti itu. Kamu ini bakhil. Wah, kalau ngasih hukum enggak pernah adil kamu kepada kami, rakyatmu, bawahanmu. Nah, ya siapa yang enggak marah? Marah Umar dengar itu. Bahkan beliau bersiap untuk mukul atau untuk melukai Uyainah ibn Husain. Kurang ajar silatul adab. Bahkan kepada khalifah. Melihat itu segera Hur ibn Qais menenangkan Umar yang sedang emosi radhiyallahu an. Kata Hur kepada Umar, ya Amirul Mukminin, Allah berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khudzil afu wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ambil maaf, berikan maaf, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Jangan ditanggapi, jangan dianggap sudah omongannya orang-orang jahil. Kata Hud, dan pamanku ini minal jahilin, orang-orang jahil. Jangan kau anggap, jangan kau hadapi dengan kemarahanmu. Allah perintahkan untuk berpaling nabinya dari orang-orang yang jahil. Kata Hur, dan ini syahid. Kata Hur bin Qais, fawallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillah. Demi Allah, begitu aku baca itu kepada Umar, beliau enggak melangkahi. Dan beliau memang orang yang waqaf, langsung berhenti, stop sudah, langsung berubah, berbenah diri begitu ayat dibacakan padanya. Terjadi kesalahan emosi manusia, wajar manusia. Tapi lihat bedanya a'immatus salaf, spontan saat itu juga ayat dibacakan, wala la jidal wala kalam wala, enggak kemudian masih mendebat layaknya orang-orang yang belakangan. Oh iya itu ayat, tapi ini keterlaluan, dia ini kurang ajar. Lo ayat bilang ini, iya tapi enggak. Berhenti Umar langsung. Enggak dilangkai, sudah tahu ayat masih dilangkai, masih terus melampiaskan marahnya. Enggak. Langsung. Dan itu manaqib kemuliaan dan kehormatan, kelebihan seorang Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Begitu pula yang disebutkan Umar menasehatkan Abu Musa Al-Ash'ari sebagai gubernurnya, radhiyallahu an, la yamna'uka qada'un qadaitahu bil ams raja'ta fihi nafsak wa hudita fihi li rusydik an turaji'al haqq fa innal haqqo qadim. Qadha'mu, hukummu sebagai gubernur, kamu menentukan hukum, ketetapan kamu ambil begini, jangan sampai itu menghalangimu untuk introspeksi diri, mungkin salah hukummu yang sekarang. Kalau kamu terhidayai kepada kebenaran, jangan kamu terhalang karena sudah terlanjur itu hukumku yang kemarin. Lah, tinggalkan hukummu yang kemarin. Kembalilah kepada al-haq, karena al-haq itu qadim, lama. Wa innal haqqa la yubtiluhu syai', kebenaran tidak akan ada yang bisa menggugurkannya apapun. Wa muraja'atul haqq khairun minat tamadi fil batil. Dan kamu rujuk kepada hak itu jauh lebih baik daripada kamu terus-menerus pada kebatilan. Wasiat Umar kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Imam Abdurrahman bin Umar pernah tanya kepada Abu Yusuf rahimahullah di Masjidil Haram, Abu Yusuf, dan beliau ulama besar, murid senior Abu Hanifah, bagaimana hukummu terhadap dua orang berselisih terkait perempuan, satu wanita, masing-masing ngaku. Bagaimana kamu hukum? Istrinya siapa perempuan ini? Si A dan si B masing-masing mengaku itu istrinya. Ya aku pelajari, kata Abu Yusuf, aku lihat kalau bagiku salah satunya lebih kuat hujahnya atau penjelasan yang dia sampaikan, maka aku hukumi bahwa dia milikmu, istrimu. Taruhlah si A, ya sudah, kamu ambil ini istrimu. Dia sebagai qadhi sekarang, Abu Yusuf. Kata Abdurrahman bin Umar, taib, malam itu si perempuan bersama si A tidur layaknya suami istri. Ternyata setelah kamu pelajari ulang, kamu kaji, ini bukti-buktinya lagi, kamu koreksi, ternyata kamu tahu salah keputusan itu. Yang benar, yang lebih kuat, bahwa B yang lebih tepat sebagai suami sahnya. Bagaimana sikap yang harus kamu lakukan? Aku tidak berat untuk mencabut kembali perempuan itu dari si A, suami pertamanya. Dan akan aku hukumi bahwa dia istri sah si B bersamanya. Malam itu bersama si B tidur layaknya suami istri. Ada bukti-bukti lain yang kamu pelajari, ini itu, walhasil tampak bagimu berubah lagi. Wah, ternyata A yang lebih betul memang, bukan B. Itu namanya hukum. Bisa berubah sesuai apa, bayina, korina-korina yang ada, sesuai dengan data yang ada. Hakim gak tahu yang gaib, sesuai bukti yang ada yang dia pelajari. Kata Abu Yusuf, ya kalau memang betul demikian, aku ambil lagi dari si B dan aku hukumi kembali kepada si A. Kata Abdurrahman, kamu berani sekali berhukum demikian, padahal itu masalah furuj, masalah kehormatan. Apa hujahmu? Kata Abu Yusuf, pernyataan Umar Ibnul Khattab kepada Abu Musa tadi, ar-ruju ilal haq khairun minatamadi fil batil. Kamu kembali kepada al-haq sebatas yang kamu tahu itu al-haq, dengan dalilnya, dengan buktinya, itu jauh lebih baik daripada kamu terus menerus mempertahankan kebatilan. Sekarang kamu tahu bahwa gak sah, gak betul ini milik A, ini miliknya B, sebatas ilmu yang kamu tahu. Jangan kemudian berisiko, kok ya sudah terlanjur itu hukumku, biar aja, ngapain aku cabut. Enggak, berubah, hapus hukum yang lama. Itu yang Umar katakan, jangan menghalangimu qadha yang kamu ambil kemarin untuk kamu terhidayah kepada kebenaran, kamu terbimbing kepada, kamu ambil kebenaran itu, kamu hapus, kamu tinggalkan hukummu yang kemarin. Kata Hudzaifah, bihasabil mar'i minal ilm an yakhshallah. Cukup ilmu bagi seseorang itu, dia takut kepada Allah menghalanginya dari maksiat, terus dalam kebatilan. Cukup itu ilmu baginya, tidak terus dalam kebatilan. Wa bihasabihi minal kadzib an yaqul astaghfirullah wa atubu ilaihi tsumma ya'ud. Dan cukup kedustaan ketika orang itu mengatakan astaghfirullah dan aku bertobat padanya, kembali lagi dia melakukan dosa yang serupa. Artinya, bukti orang itu dayyin, sahibud diyana, punya agama pada dirinya yang dia jaga, kalau dia meninggalkan yang batil, kembali segera kepada al-haq. Kata Masruq ibn Ajda', bihasabi rajul minal ilm an yakhshallah wa bihasabi rajul minal jahl al yu'jiba bi ilmi. Cukup ilmu bagi seseorang dia takut kepada Allah. Dan cukuplah kejahilan bagi seseorang kalau dia bangga dengan dirinya sendiri. Cukup itu bukti kejahilan pada dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat asar para a'immah, banyak contoh yang menunjukkan betapa lapang dada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Dengan mudah dan cepatnya mereka meninggalkan batil yang sempat dia terjatuh padanya. Kata Abdullah ibn Buraidah rahimahullah, min dona'inil ilm arruju ilal haq, termasuk dari pelitnya bukti kepelitan ilmu, ya penyakit. Orang gak mau kembali kepada kebenaran. Mahal sekali, berharga sekali untuk orang itu bisa mudah kembali kepada al-haq. Dan itu kata Imam Syaukani, perkara yang termasuk su'ubah, sulit sekali, dan begitu kenyataannya. Enggak semudah itu. Dalam keadaan dia tahu, dia paham kesalahan-kesalahan dirinya, tapi yang ada adalah alaf wa dauran, muter-muter ke sana kemari. Sekali dia katakan, oh, yang menyampaikan ke saya kesalahan-kesalahan saya harus Syekh Fulan, harus Syekh Robi, adapun yang lain pendusta, enggak bisa diterima. Sekali dia bilang, oh, yang kalau saya dituntut bertobat-tobat dari apa, kesalahan apa, saya enggak tahu salah apa, itu termasuk dari keanehan dunia, bisa masuk ke 8 keajaiban dunia ya. Orang enggak tahu salahnya apa disuruh rujuk dari kesalahannya, katanya. Berat sekali, seperti Syaukani katakan, sulit. Dalam keadaan dia tahu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Cukup sebagai kejahilan bagi seseorang untuk terjatuh dalam semua itu. Makanya a'immah hadis, mereka seperti disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dari mereka ada yang rujuk kepada kebenaran. Kalau dia salah, dan mayoritas riwayatnya sahih, maka kesalahan dia enggak madarat. Enggak merusak riwayat-riwayat dia, dan bisa diambil riwayatnya selama dia kembali kepada kebenaran. Disebutkan dari Syu'bah ibn Hajjaj rahimahullahu taala bahwa hadis itu enggak boleh ditulis kecuali dari seorang perawi, kecuali dia kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesalahannya, maka boleh diambil lagi riwayat darinya. Rujuk dari kekeliruan yang pernah terjadi pada dirinya. Bahkan tidak cukup, kata Syu'bah, untuk dia rujuk kemudian diam dari kesalahannya, tetapi harus dia mengatakan, aku salah pada riwayat ini, dalam hadis ini. Dia tampakkan itu ke orang bahwa dia telah rujuk meninggalkan kesalahan itu, sehingga orang tidak tertipu dengan kesalahannya. Karena dia sudah jelas katakan, itu salah dariku dan aku sudah rujuk, aku tinggalkan. Imam Yazid ibn Harun lebih dari sekali terdengar di majlisnya, bukan majlis kecil 5-10 orang, majlisul a'zam, majlis besar di hadapan seluruh murid-muridnya, para perawi-perawi dan masyayikh hadis, a'immah. Lebih dari sekali Imam Yazid bin Harun rahimahullah mengatakan, akhtatu fihi, aku salah pada riwayat ini. Kemarin atau kapan begitu aku katakan riwayat ini begini, aku salah, yang benar begini. Itu di depan semua orang. Bukan aib bagi mereka, justru itu kemuliaan bagi orang-orang yang mulia. Menganggap itu kemuliaan dan kebaikan. Tapi orang yang bermental kerdil menganggap itu kehinaan. Itu celaan bagi dirinya. Siapa saya untuk mengatakan saya salah? Masyaallah al-afiyah wassalam. Demikian pula Ala ibn Husain. Lihat contoh hidup dari para a'immah. Ala bin Husain, murid Sufyan ibn Uyainah, imam ma'ruf. Kata Sufyan bin Uyainah, membawakan suatu hadis tentang Quran, kata Abdullah bin Yazid yang ada di majlis menegur Sufyan. Imam Sufyan bin Uyainah ditegur, disalahkan muridnya Abdullah bin Yazid. Laisa kama haddatsa ya Aba Muhammad. Bukan seperti itu Abu Muhammad, kunyanya Imam Sufyan bin Uyainah. Ini Anda salah dalam penyampaian itu. Sufyan bin Uyainah manusia. Terjadi pada beliau, apa yang terjadi pada orang lain? Emosi, sesaat, marah. Langsung marah Sufyan mengatakan kepada Abdullah bin Yazid, "Wa ma ilmuka ya qasir? Tahu apa kamu pendek?" Abdullah bin Yazid orangnya pendek. Emosi manusia. Melihat syekhnya marah, Abdullah bin Yazid mengambil hatinya, kata beliau, "Aba Muhammad, anta muallimuna wa sayyiduna. Engkau guru kami, engkau pembimbing kami, yaitu Tuhan kami dalam ilmu. Fa in kuntu awhamtu fala tu'akhidni. Kalau aku yang salah, jangan kamu marah padaku, jangan kamu sikapi aku dengan begini." Sufyan diam sejenak, murojaah hafalannya, ini riwayatnya. Enggak lama Sufyan katakan, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman," kunyahnya Abdullah bin Yazid, kata Sufyan, kata Abdullah, "Labbaik wa sa'daik," kepada gurunya, "Al hadis kama haddatsa anta ana awhamtu." Hadis betul seperti yang kamu katakan, aku yang salah. Di saat itu juga, padahal semula emosi, manusia, wajar. Ya, siapa orangnya enggak punya ketersinggungan? Siapa orangnya yang enggak emosi? Enggak, manusiawi, wajar. Tetapi kemudian terus itu terbawa, ini yang menjadi permasalahan. Menghalangi dia untuk rujuk kepada Al-Haq, menghalangi dia untuk mengakui kesalahannya, meninggalkan batilnya, ini yang jadi penyakit. A'imah pun pernah salah, emosi pernah, manusia mereka. Jadi lihat, langsung berubah. Karena kebenaran jauh lebih mereka cintai, lebih mulia bahkan dari diri mereka sendiri. Dan itu yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya, pengikutnya, lebih berharga, lebih mereka cintai. Yahya ibnu Ma'in, imam, kata Yahya, "Aku pernah hadir di majlisnya Nu'aim ibn Hammad di Mesir." Nu'aim bin Hammad, syekhnya Yahya bin Ma'in rahimahumullah, membawakan beberapa riwayat. Kata Nu'aim bin Hammad, "Haddatsana ibn Mubarak an ibni Aun, dari Abdullah bin Mubarak dari ibni Aun." Lalu dia bawakan beberapa hadis dari jalan ini, ibn Mubarak dari ibni Aun. Yahya tahu, dan imam, kata Imam Yahya, "Itu hadis bukan dari ibn Mubarak ya Syekh, Anda keliru." Depan murid-muridnya, banyak orang, umat, di majlisnya Nu'aim ibn Hammad rahmatullahi alaih, ditegur oleh Yahya ibn Ma'in. Marah Nu'aim ibn Hammad, seperti tadi, manusiawi, tersinggung, emosi. Bahkan dia katakan, "Kamu bantah saya, kamu nyalahkan saya, kamu murid saya kok nyalahkan saya." Marah Nu'aim bin Hammad. Kata Yahya, "Iya, aku menyalahkan Anda karena aku ingin kebaikan untuk Anda." Nggak mau. Kata Yahya, "Sesungguhnya kamu tidak mendengar riwayat ini dari Ibn Mubarak. Ibn Mubarak pun tidak mendengar riwayat ini dari Ibn Aun seperti yang Anda sampaikan. Berdiri Nu'aim bin Hammad, sangat emosinya, dan meninggalkan majlis. Ngamuk sudah. Muntap istilahnya ya. Pergi. Gak kuat. Mendengar itu yang di majlis, pada nyalahkan Yahya bin Ma'in. Kamu ini gara-gara kamu. Kamu memang Syekh marah kamu. Semua nuding Yahya bin Ma'in. Sok tahu, sok pinter kamu. Ini macam-macam juga. Nu'aim bin Hammad tadi keluar, ternyata pulang ke rumahnya melihat kitabnya, induk riwayatnya. Kembali dia ke majelis, enggak lama. Kembali ke majelis, duduk. Nah. Lalu beliau sampaikan, siapa yang di antara kalian tidak mengakui bahwa Yahya ibn Ma'in adalah Amirul Mukminin fil Hadis? Dan itu gelar tertinggi, enggak ada di atas itu. Kalau sudah digelari Amirul Mukminin fil Hadis, mentok sudah. Perawi kadang dibilang siqatun siqa, autsaqun nas, ini itu. Tapi paling tinggi Amirul Mukminin fil Hadis. Dan beberapa saja yang dapat gelar itu, Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Sufyan Tsauri, dan salah satunya ini Yahya bin Ma'in. Siapa di antara kalian yang tidak mengakui bahwa Amirul Yahya bin Ma'in adalah Amirul Mukminin fil Hadis? Riwayat yang benar seperti yang Yahya katakan. Aku yang salah. Di majelis tadi marah, manusiawi. Ngamuk, manusia, ada ketersinggungan, dia sebagai syekh kok disalahkan. Tapi bedanya mereka segera berbenah diri, enggak berkelanjutan. Itu bedanya. Langsung pulang, bukan kemudian ngomel-ngomel, ngerujuk kitabnya, melihat ternyata betul yang dikatakan Yahya. Hadis itu bukan dia dapati dari Ibn Mubarak. Ibn Mubarak pun tidak mendapati dari Ibn Aun. Langsung dia benahi. Imam Nu'aim Ibn Yahya Ibn Hammad rahmatullahi alaih. Begitu pula Mu'afa Ibn Imran rahimahullah. Kata Ibn Ammar, aku pernah menyalahkan Mu'afa bin Imran, perawi besar, syekh dalam hadis. Diam Mu'afa bin Imran. Esoknya kembali ke majlis, kata Mu'afa bin Imran sebelum memulai kajiannya, al hadis kama qala al ghulam, hadis benar seperti yang dikatakan anak ini, kata Ibn Ammar, wa kuntu hina idzin ghulaman amrad, dan di hari itu aku masih amrad, anak belum keluar jenggotnya itu loh. Umur berapa, paling 15 tahun, 14 tahun kurang lebih. Nyalakan syekhnya. Dan si syekh nerima. Hadis benar seperti yang dikatakan anak ini kemarin. Aku yang salah. Demikian a'immatul hadis. Contoh nyata bagi kita bagaimana orang itu mendidik dirinya, wa nas'alullah taufik untuk mau menerima al-haq, meninggalkan kesalahan dan batil yang dia sempat terjatuh padanya. Dan itu tanda-tanda taufik dari Allah bagi si hamba. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah hafizahullah taala, min alamatil khuzlan, dari tanda-tanda orang itu makhzul, ketika dipersulit baginya untuk kembali kepada al-haq, untuk mau rujuk, mau meninggalkan kesalahannya. Makhzul, wal'iyadzu billah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, al-khudlan an yakilakallah ila nafsik, ketika Allah pasrahkan dirimu pada dirimu sendiri. Wal'iyadzu billah. Makhzul. Dipasrahkan seorang hamba kepada dirinya sendiri untuk mengurusi dirinya. Dan kalau manusia dipasrahkan pada dirinya sendiri, kehancuran yang ada, apa yang dia tunggu? Kebanyakan orang itu gak mau rujuk kepada al-haq, gak mau meninggalkan kebatilannya, padahal tahu semua itu batil, tahu semua itu pernyataan-pernyataannya, sikap-sikapnya lembek, takhdil li ahlil haq, semuanya penggembosan, tidak ada pertolongan dan pembelaan kepada ahlil haq. Ada beberapa sebab yang membuat mereka demikian. Pertama sekali, hubbut tasaddur, senang untuk menjadi orang terdepan, menjadi orang nomor satu, jadi sorotan mata semua tertuju padanya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhirul asya' nuzulan min qulubi salihin hubbus sultah wat tasaddur. Penyakit hati banyak, ya. Kata Syafi'i, yang paling terakhir sulit untuk di congkel, dikeluarkan dari hatinya orang-orang saleh adalah kecintaannya kepada kepemimpinan untuk jadi orang nomor satu. Penyakitnya orang saleh, bukan orang fajir, orang saleh. Yang lain sudah bisa mudah insya Allah diringan, dikeluarkan hasadnya, ininya. Paling terakhir sekali sulit untuk didongkrak, dikeluarkan dari hatinya kecintaannya kepada tasaddur untuk menjadi orang paling depan. Kata Imam Ibrahim bin Adham, ma sadaqallah abdun ahabba syuhrah, tidaklah jujur kepada Allah seorang hamba yang cinta ketenaran, cinta popularitas. Untuk dirinya gak jujur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Az-Zahabi mengomentari pernyataan Ibrahim bin Adham, maka tanda orang itu mukhlis, ikhlas, jujur, ketika kesalahan itu diberikan kepadanya, dikatakan kamu salah, ditegur, dibantah, segera berbenah diri. Bahkan dia katakan Allah rahmati orang yang menunjukkan kesalahan-kesalahanku. Kata Imam Abu Nu'aim rahimahullah, wallahi ma halaka man halak illa bi hubbir ri'asah. Orang yang hancur, banyak orang binasa akibat cinta kepemimpinan rusak. Ya, orang yang ikhlas tidak penting baginya namanya disebut, tidak penting untuk dia jadi orang nomor satu untuk dikenal. Kalaupun dia di barisan sof terbelakang, tidak masalah, karena tujuan dia nusratul haq, nusratu ahlil haq, pembelaan kepada al-haq dan orang-orangnya, dakwah agama Allah. Tapi itu berat bagi orang yang makhdul, yang binasa. Dia ingin dia yang paling depan, dia yang disebut, dia yang ini. Makanya hadis Rasul SAW di kitab Tauhid, ketika Rasul bicara di peperangan, ya, pasukan perang ini, keikhlasan orang, in kana fis saqah fa huwa fis saqah, in kana fil hirasah fa huwa fil hirasah. Kalau dia ditugaskan di saqah itu apa sekarang, logistik, bagian ngasih minum mujahidin, bikinkan minuman ini itu, di dapur urusannya, maka dia di dapur, artinya dia jalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Enggak kemudian saya dikasih tugas dapur. Atau yang di penjagaan malam, ini camp para mujahidin, tentunya ada yang ronda malam, dia ditugaskan ronda, ya dia ronda, dia jalankan tugasnya dengan baik. Artinya orang seperti itu siapa yang kenal? Enggak ada. Layaknya pasukan, kelompok peperangan, kalau dibicarakan orang ketika ada omongan yang dibicarakan, ya orang-orang besarnya. Wah, di peperangan ini masya Allah mujahidin merebut wilayah itu, berhasil membunuh, memukul mundur kufar, bu ini panglimanya fulan bin fulan, jenderalnya fulan, yang disebut itu. Masa yang disebut hebat pasukan mujahidin dalam perangan itu tukang minumnya yang di dapur fulan, tukang jaga malamnya fulan, gak ada yang nyebut dia, bahkan gak kenal siapa namanya. Tapi Rasulullah sebutkan keikhlasannya. Itu tugas yang dibebankan ke dia, amanat, dia jalankan. Gak penting dia mau dikenal, mau disebut, bukan itu tujuannya. Sehingga namanya mahmul zikr. Gak ada orang nyebut. Kenal saja tidak. Tapi ikhlas dia karena Allah. Makanya kata Sufyan bin Uyainah tadi yang kejadian beliau, laisal aqil alladhi ya'riful khair wasyarr. Orang aqil yang berakal, yang maksudnya akal bukan semua orang punya akal, tetapi yang benar-benar bisa menggunakan akal baiknya, bukan yang tahu ini jelek, ini baik. Innamal aqil alladhi ra'al khair idza ra'al khair ittaba'ah. Yang aqil itu tahu itu baik, dia ikuti. Wa idza ra'a syarr ijtanabah. Tahu itu jelek, dia segera tinggalkan tanda orang itu ajil, aqil. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim di kitab beliau Fawaid, maka tanda pada seorang hamba kebahagiaannya, taufik untuknya, setiap bertambah ilmunya, bertambah tawadhu'nya, bertambah rahmatnya kepada orang lain. Setiap bertambah amalannya, semakin takut dia. Kalau tidak diterima oleh Allah, semakin khawatir, tidak bangga diri atau merasa berjasa. Setiap bertambah umurnya, berkurang ambisinya terhadap dunia. Setiap bertambah hartanya, bertambah lomannya, dermanya. Setiap bertambah kedudukannya, semakin bertambah kedekatannya ke orang lain, tawadhu kepada mereka. Tapi lawannya, tanda syaqawah, tanda kalau orang itu syaqi, waliyadzubillah, celaka. Setiap bertambah ilmunya, semakin bertambah kibirnya. Setiap bertambah amalannya, semakin bertambah kebanggaannya pada dirinya. Semakin dia menyepilikan orang selain dirinya, semakin husnudzonnya pada dirinya sendiri. Setiap bertambah umurnya, tambah ambisinya terhadap dunia. Tambah tua, tambah jadi ambisinya terhadap dunianya. Bukannya kemudian khalas mikir akhiratnya, kuburnya. Ini malah sejadi-jadi dia kumpulkan dunia. Setiap bertambah hartanya, semakin bertambah bakhilnya. Setiap bertambah kedudukannya, bertambah kecongkaannya. Semua itu ibtila, cobaan dari Allah. Yas'adu biha aqwam wa yasqa biha akharun. Karenanya sebagian orang bahagia, karenanya sebagian yang lain menjadi orang yang celaka. Ujian dari Allah. Ada yang ditambah hartanya, ada yang berkurang. Bertambah ilmunya, ada yang berkurang. Bagaimana sikap masing-masing itu yang Allah nilai pada dirinya. Ini sebab yang pertama. Yang mana bagi seorang mukmin, kecintaan segala-galanya pada dirinya terletak kepada ketaatannya kepada Allah, terletak ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang segala-galanya pada dirinya, maka dia orang yang segera mendatangi al-haq itu, segera meninggalkan yang batil sebelum dia muhakamah, didudukkan, datangkan saksi-saksi, bukti-bukti. Kata Hasan al-Basri, min akhlaqil mu'min yuqir bil haq qabla an yushhada alaih. Akhlak seorang mukmin itu menerima, menjelaskan, mentakrir, menguatkan al-haq. Ya, memang itu benar. Betul, memang saya yang melakukan. Saya salah. Astagfirullah. Nah. Sebelum dia didatangkan saksi, awalnya nolak, awalnya muter-muter, gitu nih saksinya, nih bukti-buktinya, oh, dari segala sisi sudah dikepung sudah ini, sudah nggak bisa berkutik, baru iya, salah memang saya. Setelah kalau orang Arab bilang ba'dal lutayya wallati, setelah usaha, setelah kesana kemari kejar terus. Bukan akhlak seorang mukmin. Ketika itu mukrohun akhok la batal. Orang yang terpaksa bukan gentleman. Gentleman nggak nunggu gitu. Nggak perlu saksi, nggak perlu bukti, tahu dirinya kesalah. Dia katakan ini salah, saya keliru. Seperti A'imah tadi yang kita sebutkan. Rujuk segera kepada al-haq kalau itu segala-galanya dalam dirinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah untuk membimbing diri kita bersama al-haq dimanapun kita berada, untuk menerima kebenaran dan meninggalkan yang batil jika terjatuh padanya, untuk dijauhkan dari sifat-sifat takhdil dan tamayyuk, sifat melembek dan sifat menggembosi dari manhaj al-haq. Karena orang-orang semacam itu sangat dicela, sangat hina di dalam syariat Allah. Makanya para ulama sunnah, a'immatus salaf rahimahumullah, ketika mereka mencela orang yang duduk dengan ahlul bidah, orang-orang yang bersama ahlul dalal, al-mujalis li ahlil bidah ashaddu alaina min ahlil bidah, yang duduk bersama mereka lebih bahaya bagi kami dari ahlul bidah itu sendiri. Itu mujalasah bas. Lebih berbahaya duduknya saja sudah mereka katakan lebih berbahaya, lebih tercela, lebih jelek. Bas mujalasa. Belum ada persahabatan. Duduk datang di majelisnya. Belum ada pembelaan kepada mereka seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang belakangan ini. Bukan sekedar mujalasab dengan mereka, tiba diperjuangkan, dibela habis-habisan. Apa kiranya yang akan ulama salaf katakan? Mujalasab saja sudah disikapi demikian. pembelaan. Allah katakan, wala tujadil anil ladina yahtanun anfusahum. Jangan kamu mendebat orang-orang yang berkhianat kepada diri mereka, munafikin dan ahlul bidah masuk di dalamnya. Jangan kamu mendebat mereka, membela-bela mereka, mencarikan udzur-udzur untuk mereka, memberi jalan bagaimana mereka tetap diterima oleh umat, tetap bisa didengar, diambil ilmunya. La tujadil anil ladina yaqtanun anfusahum. Tidaklah orang mendebat mereka, tidaklah orang membela-bela mereka kecuali orang itu sama seperti mereka. Tidaklah mereka mendebat, mengadakan pembelaan kepada mereka kecuali itu menunjukkan sama yang ada pada dirinya, itu yang ada pada diri mereka. Makanya nasihat masyaikh seperti Syekh Ubaid sebutkan, as-sunnah tahtaj ilal quwwah. Sunnah itu butuh kekuatan, keseriusan, kesungguh-sungguhan. Tegas, ilmu, hikmah, adil. Tidak bisa digunakan main-main. Bahkan Syekh Muhammad bin Hadi sebutkan, orang sekarang bahkan melembek, termasuk bentuk dari tamayuk, terselubung. Nah, kalau mengatakan mereka yang menyalahi manhaj salaf, dikatakan mukhalif. Mukhalif, orang yang menyalahi, orang yang khilaf dengan kita. Kenapa tidak kamu ikuti a'immatus salaf? Katakan mereka itu sahibul hawa, ashabul ahwa. Sehingga jelas terbedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu istiqamah di atas al-haq, untuk selalu sabat bersama para ulama dan a'immah rasikhin fil ilm, fa inna sabata aziz, karena itu sangat berharga di zaman fitnah semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.